selalu pada pertemuan pertama. Hasrat hati ini semakin hari membara untuk mengenalmu dan menyelami hatimu. Rindu tak tertahan bertemu denganmu. Kasihmu menyentuh hati ini, bawaku dekat selalu kekasihku. Jiwaku rindu kehadiranmu, terpesona selalu.